Assalamualaikum. Sudah dimulai para sahabat Gleters. Waalaikumsalam Bang Firza. Fahrul. Kok Fahrul? Ya, ini nggak Fahrul Riza, disingkat FRZ. Oh iya, siap Bang. Mana Bang Irwindi? Yes. Bang, cari fansnya tuh Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunggu tunggu tunggu ntar lagi lah kalau udah agak rame, Bang. Siap Bang, siap. Kalau udah ada 10 orang udah bisa kita mulai. Yes. Abang pematerinya bukan? Bukan, Bang Irwindi, belum sampai. Bukan. Kirain abang pematerinya. Enggak lah. Nanti kalau udah diwariskan sama Bang Irwindi, baru kita gaskan. Wariskan sekarang segera Bang Irwindi. Bang, ada lihat di grupnya ini yang di Facebook yang ada tiga orang yang kantar tiga itu. Ada lihat gak? Aku baru aja lihat sengaja melihat. Tahu bang? Judul judul videonya sih heboh viral, tiga pemuda menuju Antartika itu deh. Masalah sih. Cuman tadi dari Facebook mau langsung share ke Telegram nggak bisa deh. Ada yang lihat? Nggak ada bang, boleh di share dulu bang kemari biar relate kita. Nggak bisa, tadi di share ke Telegram nggak mau, jadinya masuknya ke kemana tadi, ke WhatsApp apa ya? Coba nanti aku cari lagi deh. Screenshot deh bang, screenshot. Screenshotnya ada, coba ya cari ya. Lihat tuh bang, kita lihat. Jadi coba. Baru setengah jam lagi. Terus apa isi videonya bang? Ya isi video mereka pakai ini apa, perahu kano itu kan ada tuh yang menjelajah masuk ke gua es itu. Terus masih hidup orang tuh? Nggak tahu ya mereka. Ya secara ekspresinya sih dapat bahagia lah. Coba abang ini nih, siapa yang abang high tech itu siapa sih? Bang Musa apa sih? Mungkin bisa dicari sama abang itu. Dipanggil Ilham Musa ya. Yang high tech, yang high tech. Halo Bang Ilham Musa. Halo Bang. Bagaimana kabar teman-teman semua? Oh ini dapat nih dapat. Nah, coba tuh buka tuh. Coba dibuka videonya. Lagi hidup pula dua-duan. Ketiga orang tuh. Bang, halo Bang Irwindi, apa kabar Bang Irwindi? Barangkali Bang Irwindi masih lagi berkopi ya. Berkat doanya, alhamdulillah. Sehat bang? Kok agak lemas suaranya? Sehat, berkat doanya. Coba Bang Irwin kopinya dimainkan dulu, biar semangat bang. Kayak kurang jelas suaranya. Coba iya. Kopinya dimainkan bang, kopinya itu bang, kopinya dimainkan bang. Ya, udah dari tadi nyonya buat kopinya dimainkan, suryanya dinyalakan. Oh iya surya. Bang Irwin udah lihat tuh video yang aku kirim di grup bang, cuma lihat deh. Aku 30 menit yang lalu ngeliat Facebook. Video apa itu? Ada itu bang di grup, aku share itu bang. Di grup Telegram dah. Ah, di grup Telegram diskusi umum. Menggemparkan seluruh dunia, tiga orang pria mengeksplor misteri di balik tembok es. Coba lihat video. Mana nih yang request materi nih? Kok nggak ada nih? Kok nggak datang kok bang Andre ya namanya. Jadi Bang Ilham Musa mau ngisi materi minggu keberapa Bang Ilham Musa? Minggu besok. Astaga. Kalau saya minggu ke rencana minggu kedua sih. Sebelum Bang Taki ya, giliran kedua karena kosong di situ kan. Kayak Bang Ilham Musa kayaknya aku buat di nomor 5 kayaknya. Habis Bang apa? Habis Bang Amar Ma'ruf. Bang, bahas itu kenapa Bang? Yang Mun apa sih? Mun apa kemana sih enggak boleh? Mun apa nih? Munafik Bang. Bukan, ada itu Mun apa sih? Mun lab apa sih? Moonmap. Moonmap, bahas itu lah. Oke, bang. Moonmap. Sekilas ya, sekilas sebelum materi utamanya disampaikan Bang Irwin. Nah, itu kita enggak punya materinya, Bang. Enggak ahli kita. Bang User itu pro di situ. Oh, Bang User belum hadir pula. Iya. Bang User dia pro dia dengan itu, tapi bakal entah kemana-mana untuk pembahasan. Sebenarnya menarik itu mengenai subjek moon map. Nah, coba Bang Irundi, sebelum hadir semua kan sedikit dikupas sedikit moon map itu. Oh, enggak bisa sedikit kayaknya itu. Saya sebenarnya beberapa minggu kemarin, 2 minggu lalu kalau tidak salah, mulai diajak ikut di grupnya khusus yang pemahaman moon map. Jadi saya tergabung di grup itu. Menarik sebenarnya. Mereka punya pemahaman tersendiri tentang konsep bumi. Tapi yang membuat saya tertarik untuk ikut join di situ. Tapi ini berat loh mas. Teman-teman berat kalau saya harus bahas ini. Jadi kita kan sama-sama mempelajari mengenai konspirasi. Konspirasi di bidang politik. Konspirasi yang mencakup seni, kemudian obat-obatan. Tapi kita tidak terlalu banyak membahas tentang konspirasi di bidang agama. Nah, Moon Maps itu banyak mengurai tentang itu yang jujur saya sendiri baru paham saat saya gabung di komunitas Moon Maps. Insya Allah di bulan Ramadan, kalau panjang umur saya, mau nulis sedikit buku tentang yang memang spesifik membahas konspirasi agama, tapi itu bukan di untuk jajanan publik sebenarnya. Karena itu harus super hati-hati kita untuk menerangkan itu. Bukan persoalan tempat haji yang beda atau apa, bukan itu. Itu menurut saya cuma ditambah-tambah lah. Atau saya banyak tidak sepakat dengan itu. Tetapi yang terkait mengenai konspirasi di bidang agama, ada beberapa poin yang terlalu tajam atau terlalu apa ya, terlalu sensitif untuk dibahas. Sensitif. Iya, karena contoh itu akan aduh berat ini, berat. Jadi misalnya saya gini, saya ambil yang sederhana saja ya. Kita Muslim utamanya, saat perilaku itu dilakukan oleh saudara-saudara kita non-Muslim, kita mengatakan bahwa itu perilaku yang salah. Itu adalah berhala misalnya. Ini contoh aja ya. Saya tidak berniat untuk kita berdebat malam ini soal itu. Itu adalah pemberhalaan. Tetapi ketika itu kita yang lakukan, kita menganggap bahwa ini batu dari surga. Ini Tuhanku yang menjadi persoalan apabila hal-hal semacam ini diketahui dan dibangun narasi yang provokatif. Saya ambil satu contoh saja, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik teman-teman untuk mulai berpikir tentang konspirasi agama. Gak apa-apa ya, saya ambil satu contoh ya. Gas bang, gas. Boleh-boleh bang, boleh. Setuju kali aku. Oke. Hajar Aswad, salah satu batu yang dianggap batu suci di dalam liturgi Islam. Itu kalau kita pelajari historisnya, dia pernah dicuri selama 20 tahun. Oleh kekuasaan Syiah, kurang lebih kekuasaan Syiah pada masa itu. Selama di masa pencurian Hajar Aswad itu, dia dikencingi, dinajiskanlah setiap hari. Pada saat terjadi pencurian, nanti saya bagikan di grup, pada saat terjadi pencurian Hajar Aswad, mereka sampai berteriak-teriak, wahai Allah, mana ababilmu? Begitu banyak penghinaan saat terjadi pencurian itu. Nah, kemudian dikarenakan sesuatu yang kita yakini bernama hadis Rasulullah, kita memperlakukan batu ini dengan luar biasa. Semua umat Muslim tersakiti hatinya jika ini disenggol mengenai Hajar Aswad. Ada penghormatan yang sangat tinggi terhadap batu ini. Bahkan diceritakan kepada kita mengenai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa, hei Hajar Aswad, sekiranya aku tidak melihat Nabiku menciummu, kau adalah batu yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Tetapi karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku juga menciummu. Coba bayangkan, ketika hadis ini misalnya dibuatkan narasi oleh para pembenci Islam dengan mengatakan, lihat itu Umar. Umar sadar bahwa ini perbuatan konyol. Tetapi dia taklid kepada manusia bernama Muhammad. Sampai dia juga melakukan perbuatan konyol itu. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Dari mana munculnya itu? Kembali lagi ya, sesuatu yang kita yakini. Hadis. Saya sebenarnya awalnya sempat terguncang waktu mulai masuk pembelajaran mengenai apa tadi saya bilang, konspirasi di bidang agama. Salah satu dari teman, coba-coba saja dipelajari sesudah ini ya, apa yang saya bilang ini keliru atau tidak. Salah satu teman memberi pesan singkat kepada saya. Dia bilang begini, Bang, hadis dan mazhab itu sama persis dengan misnah dan gemarah. Misnah dan gemarah saya tahu, tapi tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa ada pola-pola yang sangat persis, sangat mirip. Penyusunan Talmud melalui misnah dan gemarah sama persis seperti penyusunan hadis Kutubus Sittah yang kita pahami dengan pola-pola penulisan empat imam mazhab. Jadi coba teman-teman pelajari dulu apa itu misnah dan gemarah, dua komponen utama penyusun Talmud. Umat Islam berbangga dengan mendapat informasi bahwa metodologi penyusunan hadis yang dilakukan oleh imam-imam Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Muslim, itu adalah metodologi empirik yang luar biasa. Itu informasi yang sampai ke telinga kita. Tapi kita tidak pernah memverifikasi apa itu benar. Dalam beberapa hari saya mempelajari itu dan saya temukan, wa na'udzubillah, saya menemukan terlalu banyak penyimpangan yang itu dinisbatkan kepada diri Nabi kita. Semuanya berdasar pada hadis. Memang ini berat teman-teman. Saya sebut beberapa. Pemberhalaan seperti Hajar Aswad sama persis dengan pemberhalaan batu Yoni. Rekam saja kata-kata saya dan coba cari sendiri, verifikasi sendiri, benar tidak? Sama persis bagaimana pola perilaku umat Hindu terhadap batu Yoni dengan Hajar Aswad dalam Islam, Yoni di dalam Hindu. Kemudian Lingga di dalam Hindu sama persis dengan pola perilaku manusia memperilakukan jumrah. Saya sudah menelusuri di dalam Al-Quran dan memang tidak ada mengenai itu. Di dalam Al-Quran terdapat perintah tawaf, terdapat perintah sa'i, berlari kecil di antara Safa dan Marwah. Tetapi tawaf, sa'i maupun wukuf tidak melibatkan benda-benda atau simbol-simbol yang dihormati secara berlebih. Ini sedikit saja ya karena bukan tema kita ini. Nah, kemudian saya menelusuri betapa banyak hadis yang sesungguhnya berselisih dengan ajaran dasar dalam Islam. Nanti kita bahas kapan-kapan. Baik, Bang Irwindi. Baik, kita mulai saja ya kopdarnya Bang Irwindi ya. Karena pemahaman tentang moon map itu sensitif, melebar ke yang lain. Sangat sensitif, iya. Betul. Ya, jadi nggak semua orang bisa menerima, nanti terkejut pula ya kan, nanti dikira kita aliran padahal belum dipahami secara menyeluruh sebab apa ya. Jadi yang kita proses belajar ya, kita semua proses belajar ya teman-teman. Jadi ya, tapi balik lagi, kalau yang meyakini benar ya yakini, kalau yang tidak percaya ya sudah, tidak usah saling menghujat. Tapi Bang, aku memang pengen aku dibahas moon map itu. Mau itu nanti seperti apa ya, memang harus cari tahu kan. Namanya cari tahu kebenaran kan memang kayak gitu. Betul. Jadi inti pemahaman moon map itu bahwa bentuk bumi, baik bulat maupun glesen, itu keliru. Jadi apa-apa juga kalau ada teman-teman dari MUMMED yang dengar saya, karena saya sering juga berdiskusi di sana. Jadi mereka memahami bahwa bentuk bumi itu seperti yang di peta bulan itu, bahwa di tengah itu adalah pusat Ka'bah, kampung halam awal Adam diciptakan. Tetapi ada sedikit hal yang menurut saya tidak sejalan dengan informasi Al-Quran. Menurut teman-teman MUMMED, mudah-mudahan kalau ada yang dengar dari teman-teman MUMMED bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran. Menurut pendapat teman-teman yang memahami MUMMED, bahwa itulah yang disembunyikan. Kampung kelahiran kita, tempat pusat Makkah atau pusat Ka'bah. Di mana ketika berada di sana, manusia berada di dalam dimensi keabadian, dimensi ketenangan. Itu ada di bumi ini, kita bisa ke sana tetapi disembunyikan oleh elit global. Nah, kenapa saya bilang ini agak kurang sinkron dengan informasi kitab suci? Karena seperti ini, di dalam kitab suci ketika kita membuka lembaran hari pertama manusia, yaitu ketika Tuhan mengatakan bahwa ya ada musfa uzubillahi syaitanul. Ya ada muskun anta wa zaujukal jannah wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Wahai Adam, masuklah kamu ke dalam surga bersama istrimu. Dan Tuhan menitip larangan. Jangan coba-coba you dekati pohon itu. Pohon yang akan membawamu pada kezaliman. Kalau menilik dari ayat ini, justru itu adalah larangan Tuhan. Mendekati pohon itu adalah larangan Tuhan. Nah, kemudian kita mencari tahu pohon apa yang dimaksud. Kita menemukannya di dalam surat Toha ayat 120. Yaitu ketika Tuhan kembali menyampaikan tentang pohon itu dalam bentuk cerita. Di mana iblis datang kepada Adam. Wahai Adam, maukah ente kutunjukkan jalan pada sebuah pohon yang akan membawamu pada keabadian dan kekuasaan yang tiada putus-putusnya? Nah, berarti menurut ayat ini, iblis semestinya mengarahkan kita menuju pohon itu. Tuhan melarang kita menuju pohon itu. Sehingga ketika di dalam kenyataan hidup yang dipahami oleh teman-teman MUMMED bahwa iblis menutupi jalan untuk kita mengetahui itu, saya menganggap ini tidak sinkron antara fakta, antara kenyataan dengan informasi dari kitab suci. Karena kalau informasi dari kitab suci, iblis justru akan mengarahkan kita ke sana. Jadi saya menganggap bahwa informasi kitab suci ini bukan pada sebuah tempat dalam bentuk dimensi ruang dan waktu yang dramatikal, tetapi ini adalah bentuk metafora dari perilaku bahwa banyak manusia yang ingin senantiasa hidup abadi, ingin senantiasa berada pada kekuasaan yang tiada putus-putusnya. Ya, mungkin segitu saja dulu kita bahas lain kali karena bukan itu tema kita. Baik, oke, Bang Erwin. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya, teman-teman. Kopdar kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagai salah bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dialah Tuhan yang Maha Esa, dialah Tuhan yang menciptakan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, segala yang ada di daratan dan segala yang ada di lautan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, inayah, petunjuk dari Allah agar kita dapat mengarungi hidup dan kehidupan kita yang kita tidak tahu pasti kapan akan berkesudahan. Tidak lupa pula kita hadiahkan salawat berikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ialah manusia mulia, manusia terpuji dan manusia yang Allah pilih untuk membawakan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tahu dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan kepada kita, dan agar kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah, benar-benar alamin. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas waktunya kita bisa berkumpul bersama di kopdar kita pada malam hari ini. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita dan rasa rindu kita, rasa rindu saya kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman sama seperti saya ya, yang tidak punya orang yang dikenal yang mempercayai flat earth ya. Hanya teman-teman di sinilah yang mungkin yang kita bisa satu pemikiran, satu pemahaman, kita sama-sama percaya kalau bumi ini datar, teman-teman. Jadi ada kerinduan tersendiri saya kepada teman-teman yang ada di grup ini, sehingga Kopdar inilah menjadi pelepas rindu kita kepada teman-teman semua. Baik, pada kali ini sudah hadir pemateri kita, Bang Irwin Bakti. Selamat datang, Bang. Kali ini Bang Irwin akan memberikan materi yang sudah dijadwalkan, merupakan request dari salah satu member grup Telegram. Teman-teman, apabila memiliki saran, masukan, ataupun apapun itu mengenai grup kita atau kopdar kita, bisa langsung menghubungi saya apabila ingin menjadi pemateri atau ingin merequest materi. Kalau bisa jadi pemateri ya, jangan cuma request materi ya. Karena kita pun nggak semua punya materi yang bakal di-requestkan, seperti itu. Di sini sudah hadir ketua kita, Bang Kaka. Selamat datang, Bang Kaka. Untuk sebelum materi, marilah kita dengarkan dulu kata sambutan dari ketua kita, Bang Kaka. Pada Bang Kaka, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa ketemu lagi di sini. Teman-teman, kebetulan saya masih di luar. Saya mohon izin nanti kalau sudah kembali, saya bisa kembali ke sini. Terima kasih untuk Bang Fanboy dan para pemateri yang mungkin malam ini bisa memberikan materinya. Saya juga sambil untuk mendengarkan, sambil di tengah-tengah pertemuan. Terima kasih, mungkin itu aja dulu. Mohon maaf atas singkatnya sambutan saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bang Kakak hati-hati dalam perjalanan, Bang Kakak. Baik, selanjutnya kita dengarkan saja langsung materi dari Bang Indi Bakti dengan tema. Apa ya temanya? Lupa saya. Menggugat sistem pemerintahan yang katanya paling ideal, yaitu demokrasi. Kepada Bang Irwin, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan admin, kemudian abang ketua kita, Mr. Ki, teman-teman peserta Kopdar yang sama berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kesempatan kita kembali berkumpul dalam acara Kopdar agenda mingguan kita. Salam dan taslim kepada seluruh nabi-nabi, terkhusus kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mulai materinya. Meskipun tema kita pada malam hari ini adalah menggugat sistem demokrasi, namun menurut saya tentu tidak cukup jika kita tidak mengetahui dulu sedikit sistem-sistem pemerintahan yang pernah ada. Kemudian kita membandingkannya dengan sistem yang ada hari ini. Dan baru kita bisa melihat yang mana sebenarnya yang paling ideal. Pada kesempatan kali ini juga saya berniat untuk meluruskan persepsi-persepsi yang keliru tentang bentuk-bentuk pemerintahan, karena sebagaimana biasanya kita sebagai flat earth itu biasanya mengambil pendapat yang nyeleneh, yang berbeda dengan pendapat-pendapat umum yang sudah banyak dipahami oleh masyarakat. Kita mengambil pendapat yang berbeda, tetapi insya Allah itulah sesungguhnya kebenaran. Jadi saya berangkat dengan sebuah hadis, karena insya Allah kan kalau kita berangkat dari petunjuk-petunjuk agama, kita akan menemukan kesesuaian dengan apa yang terjadi hari ini. Tapi karena diharapkan untuk berdiskusi, maka saya hanya mengambil poin-poin penting dari setiap bentuk pemerintahan. Kemudian saya akan memberikan implikasi-implikasi yang muncul dari bentuk pemerintahan tersebut. Sekali lagi saya awali dengan hadis, bahwa ada sebuah hadis Nabi yang mengisyaratkan tentang bentuk-bentuk pemerintahan yang akan terjadi pasca kerasulan. Jadi kita tidak berbicara tentang pemerintahan sebelum kerasulan. Kita mengurai berdasar petunjuk Nabi ini, bahwa akan terjadi 4 kali metamorfosis pemerintahan, yaitu yang pertama pemerintahan akan diwarnai dengan era kekhalifahan. Saya tidak menyebutnya kekhilafahan. Saya menyebutnya kekhalifahan sebagaimana Al-Quran menyebutnya. Dan era ini atau konsep ini menurut saya banyak disalahartikan. Jadi yang pertama kita akan menemukan era kekhalifahan, kemudian akan bermetamorfosis ke dalam bentuk pemerintahan turun-temurun atau kekuasaan turun-temurun. Tentu sudah ada bayangan dalam kepala kita yang dimaksud adalah bentuk pemerintahan monarki. Kemudian di tahap ketiga, bumi akan diwarnai dengan era Mulkan Jabariyah menurut hadis Nabi, yaitu penguasa yang memaksakan kehendak. Dan keempat akan kembali pada era kekhilafahan. Nah, untuk memahaminya, ya tentu kita harus memahami dulu seperti apa konsep kekhalifahan yang dimaksud oleh Nabi. Maka tentunya sumber yang paling akurat, paling benar, ya adalah sumbernya ilmu, yaitu Al-Quran. Maka saya memulainya dari Al-Quran. Apa kekhalifahan versi Al-Quran? Kita jangan berspekulasi tentang kekhalifahan ini dengan hanya melihat sejarah. Karena ketika kita menggunakan sejarah sebagai parameter kita dalam memahami kekhalifahan, kita sangat cenderung untuk terpleset memahami, mohon maaf, kekhalifahan palsu yang kita anggap sebagai kekhalifahan yang benar. Maka tinjauan awal mengenai kata khalifah ini, ketika kita kembali membuka kitab suci, kekhalifahan ini justru Tuhan tempatkan di mukaddimah, di lembar sejarah. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya. Kata inilah yang memprovokasi Tuhan menciptakan subjek yang akan menjadi penanggung jawab kekhalifahan, yaitu ketika Tuhan mengatakan, saya sudah ta'awuz sebelumnya ya. Ketika Tuhan mengatakan, wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Renung-renungkanlah ketika Tuhanmu mengumpulkan para malaikat dan mengatakan bahwa aku ingin di bumi ini ada khalifah. Dipotong kalau saya sudah terlalu banyak durasinya. Nah, kemudian Tuhan memperkenalkan lagi kepada kita, mengajarkan kepada kita apa itu khalifah. Yaitu ketika kita membuka surat As-Sad ayat 26. Di mana Tuhan berkata, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasa bil haqq. Saya tidak akan keluar dari konsep ini. Yang pertama, Tuhan menyebut, aku ingin di bumi ada khalifah. Dan kita tidak tahu apa itu khalifah. Yang kemudian Tuhan menjelaskannya, di mana tidak pernah sebelumnya Tuhan menyampaikan kata khalifah ini. Di dalam sejarah, sejak Tuhan menurunkan Adam ke bumi, sampai dengan kita menemukan ayat ini, yaitu Tuhan berbicara kepada Dawud. Maka otak kita langsung mengenali bahwa yang dimaksud khalifah dalam tinjauan ayat ini adalah bentuk pemerintahan. Untuk mengetahuinya, pelajarilah bagaimana pola pemerintahan di era Dawud agar kita memahami konsep khalifah secara Al-Quran. Dikatakan di sana, di ayat itu bahwa fahkum bainan nasa bil haq, yaitu agar kau bisa menetapkan hukum di antara manusia, to be established the rule, kau bisa agar kamu menetapkan aturan bagi semua manusia bilhaq, di atas kebenaran. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu menyesatkan manusia. Itulah kekhalifahan. Kekhalifahan adalah, terpotong ya, kayaknya sempat terputus. Kekhalifahan adalah bentuk pemerintahan yang tidak terintimidasi, tidak terdikte oleh pemerintahan-pemerintahan lainnya. Bahkan bisa dikatakan kalau kita mempelajari bentuk pemerintahan Sulaiman, bagaimana pemerintahan Sulaiman bisa mendikte Ratu Saba. Maka kita memahami bahwa kekhalifahan adalah sebuah bentuk pemerintahan atau sifat dari pemerintahan. Kita tidak peduli apakah bentuknya republik, apakah bentuknya kesultanan, kerajaan. Karena dari ayat ini kita memahami bahwa bentuk pemerintahan Sulaiman dan Daud adalah kerajaan. Itu bisa kita kenali dari doa baginda Sulaiman, Rabbi habli mulkan layam bagi ahadi membak, anugerahkan kepadaku kerajaan. Berarti bentuk pemerintahannya ada kerajaan. Tetapi sifat dari pemerintahannya adalah sifat pemerintahan yang tidak terintimidasi oleh pemerintahan-pemerintahan lain. Dijalankan berdasarkan atas hukum-hukum kebenaran. Dijalankan berdasar atas hukum-hukum Tuhan atau hukum-hukum moralitas. Itulah kekhilafahan. Nah, selanjutnya, kalau merujuk pada hadis Nabi tadi, di mana sebenarnya era berakhirnya era kekhalifahan ini? Karena banyak dari kita yang menganggap bahwa era kekhalifahan berakhir pada masa Utsmaniyah atau dinasti Utsmaniyah. Saya harus meneruskan pendapat ini. Jadi saya perlihatkan dulu bagaimana kesejarahan. Sebenarnya orang-orang jahat itu memahami bahwa untuk meruntuhkan era kekhalifahan ada sebuah kata kunci di dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraq. Berpegang teguhlah pada tali Allah secara berjamaah dan jangan terpecah belah. Terpecah belah inilah yang akan meruntuhkan era kekhilafahan atau kekhalifahan. Saya perlihatkan bagaimana sejarahnya. Pasca wafatnya Rasulullah, tonggak kekuasaan berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seluruh manusia sepakat, alhamdulillah kita tidak terpecah belah. Kekhalifahan berlanjut. Kemudian diteruskan kepada era Umar Faruq Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Manusia tidak terpecah belah. Alhamdulillah kekhalifahan terus berlanjut. Kemudian dilanjutkan era Utsman Ghani Ibnu Affan. Kemudian dilanjutkan ke era Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setiap era Khulafaur Rasyidin ini manusia tidak terpecah belah. Lalu muncullah satu sosok dari kalangan Yahudi, Muhammad ibn Sabah, yang mulai membisikkan perselisihan pendapat di antara mereka sampai kita ada pada titik sejarah di mana Muawiyah ingin menetapkan sebuah sistem baiat dengan tujuan agar Yazid putranya menjadi penerus kepemimpinan. Sistem baiat ini ditentang. Imam Husain radhiyallahu anhu berdiri seperti singa untuk menentang itu. Yang disayangkan adalah kaum-kaum loyalis Imam Ali dan Imam Husain memiliki kesalahan persepsi, yaitu dia menganggap bahwa Imam Husain berusaha menghilangkan sistem baiat dan memindahkan sistem pemerintahan itu kepada Ahlul Bait Rasulullah. Padahal sebenarnya kalau kita mempelajari secara benar, secara detail, justru Imam Husain bertindak seperti singa garang padang pasir untuk menentang sistem baiat yang menjadi awal pintu sejarah mulainya muncul era monarki atau era pemerintahan turun-temurun seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi. Saudara-saudara kita Syiah keliru memaknai itu, sehingga dengan ide yang sama dengan yang diinginkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya kepada Yazid, hanya dia menisbatkan itu kepada Ahlul Bait Rasulullah, sehingga terpecahlah Islam. Kita umat pada masa itu melanggar perintah Tuhan, wala tafarraqu. Maka dalam tinjauan ini sesungguhnya era kekhilafahan berakhir pada era Khulafaur Rasyidin. Era kekhilafahan ditandai dengan tidak adanya simbol-simbol kekuasaan seperti mahkota di kepala raja. Manusia berada dalam derajat yang sama antara pemimpin dengan rakyat jelata. Nah, sekarang kita beralih pada era kekuasaan turun-temurun. Ketika kita sudah memahami bahwa era kekuasaan turun-temurun ini dimulai di masa berakhirnya era Khulafaur Rasyidin, berarti semua periode yang kita asumsikan sebagai kekhalifahan dinasti Abbasiyah sampai dengan dinasti Utsmaniyah sudah merupakan era kekuasaan turun-temurun. Dan itulah yang terjadi. Di era itu manusia sudah mengenal benda bernama mahkota. Benda bernama mahkota raja ini, mahkota sultan ini adalah menjadi jalan untuk membuat diskriminasi sosial yang luar biasa antara kaum elit, kaum bangsawan dengan rakyat jelata. Itulah yang menjadi menjadi sampel yang paling mudah dikenali di dalam era kekuasaan turun temurun. Pasca kerasulan atau pada masa kekuasaan turun temurun, di mana kepemimpinan didasarkan pada pola garis darah, meski di awalnya mengatasnamakan Ahlul Bait Nabi, tetapi dapat disimpulkan bahwa era monarki dimulai sejak itu diwarnai satu pola dominan, yaitu sekat diskriminasi antara kaum elit, kaum bangsawan. Dan ada satu hal lagi yang ini mungkin akan sulit diterima, dan mungkin ini akan menjadi bahan diskusi kita sebentar, bahwa selain kemunculan diskriminasi strata sosial, ternyata pada era ini juga memunculkan diskriminasi strata intelektual. Dan inilah yang paling menghujam sampai hari ini, di mana diskriminasi intelektual ini sampai hari ini membuat kita ketakutan. Ketika saya terangkan dulu bagaimana yang dimaksud diskriminasi intelektual. Pada era inilah terbangun pemahaman bahwa memaknai ayat-ayat Tuhan, memaknai kitab suci adalah domain dari subjek yang kita kenal dengan nama ulama. Sampai hari ini terkadang kita ketakutan, kita tidak berani untuk berucap, menyampaikan kebenaran berdasarkan kitab-kitab sucinya Tuhan, dikarenakan akan selalu dibenturkan siapa yang menafsirnya, apakah ulama yang muktabar. Ini apa yang ditinggalkan oleh era mulkan era kepemimpinan yang turun temurun ini, terbawa sampai hari ini menjadi lubang besar antara kelompok masyarakat elit dengan kelompok masyarakat biasa, dan kelompok masyarakat intelek dengan kelompok masyarakat yang dalam tanda kutip katanya tidak terpelajar. Dan hari ini itu menjadi penyakit yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena bisa saya katakan bahwa di era sekarang inilah kita merasakan bahwa ketika kita mau menyampaikan kebenaran berdasar pada apa yang disampaikan Tuhan, maka ayat-ayat Tuhan itu, sekali lagi mohon maaf teman-teman, ayat-ayat Tuhan itu justru dibenturkan dengan subjek yang bernama penafsiran ulama. Seolah-olah penafsiran ulama justru menjadi musuh ayat-ayat Tuhan. Kalau kita mempelajari bagaimana pola-pola sahabat dahulu saling menasehati ketika baginda Rasulullah wafat, ada salah satu sahabat yang kurang bisa menerima itu, sahabat yang lain hanya mengatakan, ingat ayat ini. Sungguh diri Rasulullah itu hanya manusia biasa, apa kau akan berbalik menyembah Lata dan Uzza. Hanya ayat yang diperkarakan, dan mereka tidak pernah berdebat panjang tentang ayat. Begitu redaksinya mengatakan seperti ini, mereka menganggap itulah kebenaran. Dan hari ini kita tidak bisa mendapatkan itu. Ketika kita mencoba menggali kebenaran melalui ayat, maka kita akan dibenturkan dengan pendapat ulama, penafsiran ulama muktabar. Mungkin sebentar kita diskusikan. Nah, sampai kapan berakhirnya era pemerintahan turun-temurun ini? Era pemerintahan turun-temurun dalam lintasan sejarah berpindah dari era kekuasaan yang dihegemoni oleh Islam, yaitu pada era Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah, kemudian melalui Perang Dunia Pertama, berpindah kekuasaan itu ke Britania atau Inggris Raya dengan seluruh rumpun keluarga kerajaan Inggris. Kita mengenal kerajaan Hungaria, kerajaan Denmark. Era itu, seperti yang saya sampaikan tadi, diwarnai dengan pola-pola pengkultusan jabatan sosial dengan menyandarkan pada benda yang bernama mahkota di kepala raja. Kapan berakhirnya? Sebenarnya era ini bukan berakhir secara acak, secara random, tetapi ini direncanakan ketika mereka menyadari bahwa manusia sudah terbawa meninggalkan era kekhalifahan, era yang ideal, sistem pemerintahan yang ideal. Mereka harus membawa manusia pada sistem yang lebih buruk. yang seperti hadis Nabi sampaikan, yaitu Iramulkan Jabariyah. Maka kita diceritakan tentang sebuah dongeng. Meskipun kejadiannya adalah fakta, tetapi kenapa saya mengatakan ini adalah dongeng? Agar kita membenarkan bahwa seolah-olah kemunculan periode Iramulkan Jabariyah itu muncul berdasar atas suara kebenaran. Tahun 1789, Raja Louis ke-16, Raja Prancis, membuat teori sendiri bahwa mahkota di kepalanya dipasangkan sendiri oleh Tuhan. Hingga suatu pagi di Prancis, dan ini dikenal sebagai Revolusi Prancis, masyarakat menentang teori yang ada di kepala Raja Louis. Apa yang terjadi? Bukan hanya mahkotanya yang terlepas, kepalanya yang putus dari badannya. Kemudian tonggak sejarah inilah yang diperdengarkan kepada kita bahwa inilah yang mengawali era demokrasi. Sejarah ini mengajarkan kepada seluruh manusia tentang makna demokrasi. Ada 3 pondasi utamanya, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Kalau ada teman-teman yang belajar ilmu sejarah dan ilmu sosial, pasti mereka lebih tahu dari saya. Liberté, égalité, dan fraternité ini, itulah yang menjadi, yang dianggap sebagai ruh dari demokrasi yang ada hari ini. Jadi, saya harus mempertegas poin ini. Saya harus meluruskan bahwa kebanyakan kita keliru memahami makna dari demokrasi. Kebanyakan kita diajarkan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu keliru. Demokrasi atau demokratos atau kehendak rakyat itu sesungguhnya bukan pada kalimat kehendak rakyat, tetapi substansinya adalah apa yang menjadi kehendak rakyat. Nah, yang menjadi kehendak rakyat ini adalah yang tadi, liberté, kebebasan, égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Inilah 3 pondasi utama yang ketika dia dirangkum, dia akan menjadi sebuah kalimat, yaitu demokrasi yang sesungguhnya adalah memasung, mempersempit, memperkecil kekuasaan elit. Itulah demokrasi. Setiap kali gaung suara demokrasi muncul, tujuan akhirnya pasti memperkecil kekuasaan elit. Itulah yang kita kenal di dunia, mulai dimunculkan teori-teori baru. Jadi pada era monarki, kekuasaan itu mutlak berada di tangan raja. Baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Seorang raja, dia yang menjadi hakim. Seorang raja pula yang menentukan aturan. Seorang raja pula yang menjadi eksekutor dari aturan itu. Nah, demokrasi muncul memperkecil itu. Maka dibagilah kekuasaan itu. Legislatif pada tempatnya, yudikatif pada tempatnya, dan eksekutif pada tempatnya. Sehingga jika ditanyakan, demokrasi menginginkan untuk mereduksi atau memperkecil kekuasaan elit. Apa saja yang direduksi? Jawabannya adalah semuanya. Waktunya, masa periodenya. Di Indonesia beberapa kali muncul gaung dari demokrasi. Sehingga kita melihat sejarah bahwa pada awalnya ada keinginan untuk menetapkan presiden seumur hidup. Demokrasi berbicara, tidak boleh seperti itu. Hanya boleh sekian periode, dipilih dan dipilih kembali. Kemudian dipilih dan dipilih kembali, ditentang kembali oleh suara demokrasi. Hanya boleh dipilih 2 kali. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwa atas nama demokrasi, tetapi bertujuan untuk memperpanjang atau memperluas kekuasaan elit, itu sesuatu yang paradoks secara keilmuan. Sampai di mana tadi? Era demokrasi ya. Nah, kemudian, apakah kita menganggap bahwa ini adalah bentuk yang ideal? Karena didengung-dengungkan di telinga kita bahwa ini muncul, suara demokrasi ini muncul dari suara kebenaran. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetapi pada kenyataannya justru demokrasi ini bermuara pada 2 percabangan. Setelah munculnya, setelah era revolusi Prancis, di mana kekuasaan monarki dan kekuasaan gerejani tergantikan menjadi kekuasaan presidensial, presidensial ini apa istilahnya kalau yang tidak beragama, sekuler, presidensial sekuler. Nah, muncullah ide-ide yang mengatasnamakan ide-ide demokrasi sehingga berujung pada demokrasi ini bermuara pada percabangan. Yang pertama kita mengenal sebagai demokrasi liberal, yang kedua kita mengenal demokrasi sosial. Jadi komunisme itu juga adalah demokrasi yang dinaungi oleh payung demokrasi sosial. Saya terangkan sedikit sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Demokrasi liberal atau liberalisme itu berujung pada munculnya masyarakat-masyarakat kapital. Kita kenal dengan nama kapitalis. Sementara suara dari masyarakat miskin katanya diwakili oleh tandingan dari demokrasi liberal, yaitu demokrasi sosial. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah demokrasi liberal menghadirkan masyarakat-masyarakat kapital yang tidak lagi berkedudukan sebagai pemimpin, tetapi bahkan dia bisa lebih berkuasa daripada pemimpin negara. Dan ini yang kita lihat sehari-hari, bahwa banyak orang-orang yang mereka bukan duduk di pemerintahan, tetapi mereka berada pada posisi kapitalis. Kekayaannya menjadi tidak terbatas. Sementara yang lahir dari demokrasi yang dikatakan anti dari liberalis, yaitu demokrasi sosial dengan turunan-turunan keilmuannya seperti komunisme dan lain-lain, justru memunculkan masyarakat yang miskin, miskin ekstrim. Hari ini PBB mengatakan bahwa miskin ekstrim itu adalah orang-orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari Rp14.000 per hari. Nah, fakta yang muncul dari dua demokrasi yang didengung-dengungkan sebagai ideologi yang muncul atas nama kebenaran ini justru membawa manusia pada perbedaan yang semakin melebar antara orang kaya dengan orang miskin. Orang-orang kaya atau orang-orang kapital mempunyai kekuasaan, kekayaan yang bisa tidak terbatas karena tidak dipengaruhi lagi oleh kepemimpinan negara. Negara tidak lagi ikut mengatur persoalan itu. Sementara sistem sosialis justru menghasilkan manusia-manusia yang betul-betul tidak berdaya karena seolah-olah negara hadir untuk mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan mereka. Tetapi pada kenyataannya justru menghasilkan masyarakat-masyarakat yang tidak berdaya. Nah, kedua subjek yang ada ini, antara masyarakat kapital dengan masyarakat tidak berdaya yang saya maksud tadi, apakah menjadi jawaban bagaimana pola kepemimpinan atau pola pemerintahan kita? Tentu tidak. Kalau kita mau mencari bentuk yang ideal, kita harus kita harus kembali pada pola-pola yang disampaikan oleh kitab suci, yaitu bagaimana membangun pola kekhalifahan. Tetapi sayangnya, ini harus juga saya sampaikan sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Karena Tuhan tidak mengisyaratkan, sejauh yang saya bisa pelajari, bahwa Tuhan tidak mengisyaratkan kita untuk melakukan pembangkangan frontal terhadap kekuasaan. Bagaimana dikisahkan bahwa Ibrahim melawan penguasa, Musa melawan penguasa, Ashabul Kahfi berlari dari penguasa, tetapi semuanya berujung pada kuasa Tuhan untuk membalikkan kekuasaan yang kejam, kekuasaan yang kafir. Dan apa yang diisyaratkan kepada kita? Kita diisyaratkan untuk menjauh dari sistem kekuasaan itu. Ya, jadi kalau seperti yang banyak didengung-dengungkan oleh para perindu khilafah yang mengkiblatkan pengetahuannya pada kekhilafahan Utsmani, saya cukup menyampaikan bahwa pelajarilah lebih dalam mengenai kekhalifahan atau kekhilafahan, karena bahkan Utsmani sendiri belum terkategori sebagai kekhalifahan kalau kita mempelajarinya dari Al-Quran. Ya, mungkin kita masuk ke sesi diskusi, teman-teman. Sekali lagi, karena kita sepakat bahwa ini adalah kopdar, kita bukan seminar. Jadi, alangkah baiknya kalau saya tidak terlalu panjang lebar dengan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bang Irwandi. Teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya mau bertanya nih Bang, Bang Irwin. Kekhalifahan itu dia apa ya? Tidak itu ada seperti yang pernah saya baca, itu dia kayak ada dewannya ya untuk memilih siapa yang bakal jadi pemimpin selanjutnya gitu ya Bang ya? Betul. Ini dan saya lupa sampaikan tadi. Berbeda dengan monarki ya Bang ya. Coba jelaskan. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi begini. Jadi kekhalifahan itu bukan bentuk pemerintahan, tetapi sifat dari pemerintahan. Bentuknya bisa apa saja. Ini sejauh yang saya paham ya. Kalau kita berbeda pendapat itu persoalan lain lagi. Nah, kekhalifahan versi yang disampaikan Al-Quran terkait mengenai kerajaan Dawud dan Sulaiman, bentuknya kerajaan. Pemerintahnya, kepala negaranya tentu bernama Mulkan atau Raja. Tetapi sifatnya yang paling nampak adalah dia tidak terintimidasi. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mengatakan bahwa sekarang ini pandemi. Kekuasaan itu mengatakan tidak, bukan pandemi saat ini. Tidak ada yang bisa mengintimidasi. Yang kedua, kekuasaan ini didasarkan pada hukum-hukum moral. Nah, sehingga kalau ada kekuasaan yang mengklaim diri sebagai bentuk kekhilafahan, tetapi dia tidak berdasar pada hukum-hukum moral, maka itu adalah kekhilafahan palsu yang dicoba diajarkan oleh sejarah. Nah, yang kedua, mengenai yang tadi dikatakan bahwa ada dewan, itulah yang paling dominan nampak di era Rasulullah, yang hilang di era ini. Saya pernah mengatakan begini, bahwa di dalam kamus bahasa Indonesia seharusnya ada satu kata yang dihapus. Apa itu? Mufakat. Kita tidak pernah lagi ada dalam kemufakatan. Mulai dari tingkat SD kita diajar pemilihan ketua kelas suara terbanyak. Itu bukan mufakat. Di era Rasulullah tidak dikatakan ada raja, yang dikatakan adalah amir, amirul mukminin. Rasulullah menerapkan pola-pola bermusyawarah. Jadi para sahabat waktu itu bermusyawarah. Terkadang Rasulullah mengikuti hasil musyawarah. Ketika tidak terjadi kemufakatan, barulah permusyawaratan itu diserahkan kepada amir, bukan diserahkan kepada suara terbanyak. Tetapi diserahkan kepada amir untuk menentukan. Dan semua yang ikut bermusyawarah, termasuk amirnya sendiri, menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil atas dasar mufakat itu dengan kelonggaran hati. Rasul tidak akan pernah protes kalau yang keputusan yang diambil itu ternyata keliru setelah terjadi persoalan yang dimusyawarahkan. Ternyata keputusan yang diambil keliru, maka dia berserah diri, dia mengembalikan bahwa inilah hasil musyawarah kita. Nah, apa yang terjadi hari ini, kita diajarkan untuk meninggalkan pola-pola itu dengan yang namanya pemilihan suara terbanyak. One man, one vote. Gitu. Jadi dulu ada semacam dewan. Kalau di sekeliling Rasulullah, justru sahabat-sahabat inilah yang berfungsi sebagai legislatif pada masa itu. Rasul berfungsi sebagai eksekutif. Karena beliau yang bertitah. Ya, begitu. Baik, Bang. Teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Tadi ada pertanyaan, teman saya lupa. Silakan. Ingat-ingat dulu, Bang ya. Teman-teman, penjelasannya Bang Irwin ini sangat kompleks dan berbobot. Jadi kayaknya tidak ada celah untuk bertanya ini. Jangan. Ini gunanya kita kopdar. Bang, aku bertanya, Bang. Siap. Bang Rwindi, tadi kan Abang menjelaskan sampai ke masa Rasulullah, pemimpinan, terus ke masa sahabat. Nah, terus tadi ada, kalau kita pengen mencari kebenaran, kadang kita dibenturkan oleh pendapat ulama, ulama yang mana. Tapi tadi, sebelum ke ulama kan harusnya ada empat imam itu, nah. Sebenarnya kaitan empat imam itu kayak mana sih Bang? Yang aku bingungkan gini Bang. Rasulullah kan satu ajaran, Al-Quran kan. Tapi kenapa pas ke kitanya ini kita harus mengikuti ke empat imam itu. Sementara empat imam itu ada yang berbeda-beda lah. Ada yang berbeda-beda cara melaksanakan sholatnya. Cara pembacaannya kayaknya ada yang beda-beda. Nah, boleh dijelaskan nggak Bang, kenapa bisa seperti itu? Terima kasih Bang. Oke, jadi gini, sebenarnya tujuan saya menjelaskan yang tadi itu adalah karena kita komunitas Flat Earth. Di mana komunitas Flat Earth itu adalah komunitas yang nyeleneh, yang tidak khawatir untuk bergeser dari zona-zona umum, di mana itu dianggap bahwa keliru, tetapi kita tidak khawatir dengan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini, setiap kali kita ingin menyampaikan kebenaran, katakanlah fakta bumi datar, dan kita mengupayakan basic on the Quran, bukan basic on the science, pasti yang terjadi adalah pertanyaan, siapa ulama yang menafsir seperti itu? Dan itu selalu yang menjadi batasan kita untuk menyampaikan kebenaran. Sementara hal-hal seperti itu tidak terjadi pada era sahabat, bahkan setelah ketiadaan Rasulullah. Itu bisa dipelajari dari sejarah bagaimana para sahabat saling menasihati hati hanya dengan sedikit bacaan Al-Quran, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak bermaksud seperti itu, maksudnya Rasulullah seperti ini, tidak ada. Tapi karena pertanyaannya bagaimana terjadinya empat mazhab ini sesuai apa yang saya pelajari, ya yang saya sampaikan, kalau ada teman-teman yang mempelajari dengan metode yang lain mungkin bisa kita pertemukan dan kita komparasikan yang mana yang lebih sesuai. Jadi gini, pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat, karena pada era itu masih sulit untuk menulis dalam bentuk kitab. Penulisan Al-Quran pun dimulai pada era Utsman bin Affan, ya, kalau tidak salah. Penulisannya secara kanonisasi. Jadi informasi-informasi tentang diri Rasulullah, perilaku hidupnya, ucapan-ucapannya, itu tersimpan secara alamiah di kepala masing-masing sahabat dan masyarakat yang menyaksikan Rasulullah hidup. Tidak ada upaya menghafal itu. Terjadi secara alamiah, seperti mungkin kita dengan saudara kita, handai tolan kita, ketika bercerita misalnya gini, ingat enggak dulu waktu ibu guru lagi ngomong seperti ini? Ini tersimpan secara alamiah. Nah, kemudian era berganti, Rasulullah wafat, kemudian era sahabat, saya ulang, jadi di masa baginda Nabi hidup di Madinah, tuh baginda Nabi ini menjadi center of attention, pusat perhatian. Dia menjadi sumber informasi-informasi yang benar. Maka otomatis baginda Nabi menjadi patron peradaban pada masa itu. Dia disoroti sehingga mungkin dalam bahasa hari ini, setiap kali ada perilakunya, gampang menjadi viral. Nah, viralnya ini tersimpan di kepala banyak manusia. Hingga pada beberapa periode sesudahnya, kondisi itu masih berjalan. Tetapi karena sudah mulai menjauh dari era kehidupan Rasulullah, adalah manusia-manusia yang mulai mencatat. Karena tidak komprehensif lagi antara bahasa aslinya, antara budaya tutur, budaya lisan hari itu dengan apa yang sebenarnya disampaikan Rasulullah. Maka mulailah ada manusia-manusia yang mencatat apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sebenarnya bukan tidak sedikit, tetapi banyak manusia-manusia, tetapi yang diyakini adalah Kutubus Sitta atau enam yang paling baik sistematika penulisannya. Kutubus Sitta inilah yang menjadi patron hadis-hadis Nabi yang bisa kita terima hari ini, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nisa'i, Sunan Abu Daud. Nah, jadi pada awalnya penulisan hadis-hadis ini dituliskan sesuai dengan redaksi yang mereka pahami, inilah redaksi yang benar. Sekali lagi, tidak ada penafsiran atas redaksi Nabi. Masing-masing hanya menulis. Enam di antaranya yang dianggap paling baik metodologinya, paling lengkap penulisan hadisnya, itulah yang kita kenal dengan nama Kutubus Sittah. Penulisan ini, kemudian di era-era selanjutnya, para penulis ini kan punya juga murid, kemudian dari murid ke murid. Nah, semakin menjauh dari era Rasulullah dan para imam hadis ini, manusia menemukan, orang-orang menemukan bahwa, oh ternyata ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan redaksi antara hadis yang satu dengan hadis yang satu, antara hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari misalnya dengan Sunan Abu Dawud misalnya, ada perbedaan. Muncullah sebuah keilmuan baru, keilmuan menafsir. Itulah yang oleh Buya Syakur dikatakan bahwa justru agama hari ini lebih banyak merupakan hasil pemikiran manusia terhadap hukum-hukumnya, hasil dari perkembangan kebudayaan. Nah, pada era selanjutnya, ketika sudah mulai muncul ilmu baru, yaitu penafsiran-penafsiran terhadap hadis, penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran, sama pola awalnya, yaitu banyak manusia yang menulis. Dari sekian banyak yang menulis ini, kita mengenal ada 4 yang paling baik sistematika penulisannya, paling komprehensif, paling lengkap, dan paling dominan untuk dipelajari. Itulah yang kita kenal dengan nama 4 Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, yang kita tidak paham adalah dari era ke era. Mungkin inilah juga mengapa Nabi berpesan bahwa jangan menuliskan hadis. Karena yang kita tidak pahami bahwa dari era ke era itu selalu dihiasi oleh 2 karakter manusia. Karakter manusia jahat dan karakter manusia baik. Di mana tidak ada garansi tentang kitab-kitab yang kita yakini kebenarannya ini. Bahwa tidak ada manusia yang sengaja menyisip-nyisip informasi-informasi palsu. Meskipun sebahagian dari kita tidak bisa bergeser dari keyakinan bahwa Kutubus Sitta adalah benar, bahwa 4 Imam Mazhab adalah benar. Tidak ada garansi kawan-kawan bahwa apa yang tertulis di situ adalah murni tulisan dari 4 Imam Mazhab atau murni tulisan dari 6 perawi hadis. Sangat besar kemungkinannya ada di sisip-sisip. Saya ambilkan contoh, mungkin akan sedikit mengguncang teman-teman. Contohnya gini, pernah tidak dengar ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi membolehkan meminum kencing unta? Bagaimana jika hadis ini diperhadapkan pada keilmuan hari ini? Dan kita selalu mendukung itu, bahwa wajib kita percaya, bro. Ini hadis Nabiku yang bilang. Bagaimana ketika bahasa ini dinarasikan secara provokatif, bahwa coba lihat umat muslim, dia mengharamkan makan babi, di mana 1/2 dari penduduk dunia memakannya, tetapi menghalalkan minum kencing unta. Demi Tuhan, saya lebih memilih untuk menyangkal hadis ini bahwa ini bukan dari Nabiku. Ini adalah hadis yang disisip-sisipkan masuk dan berusaha diyakinkan kepada kita bahwa ini adalah hadis dari Nabi. Ini tidak benar. Saya sudah agak sedikit melenceng, jadi saya harus luruskan kembali pada persoalan pemerintahan. Mohon maaf, saya tidak sadar tadi karena saya terbawa suasana. Ya, silakan. Baik, Bang. Tapi kan di zaman sahabat dulu kan, sahabat kan berbahasa Arab, Bang. Jadi kan relate, Bang. Secara kita kan orang Indonesia bisa bahasa Arab. Jadi kan terjemahan itu kan menurut siapa penerjemahnya itu. Kan jadi kan beda case, Bang. Maksudnya gimana, Bang? Saya belum paham. Kan dulu kan sahabat kan sehari-hari berbahasa Arab. Jadi kalau misalnya ngomongin suatu dasar tuh kan lihat ayat ini kan udah bahasa sehari-hari. Sementara kita kalau mau ngomongin suatu hukum pakai Al-Quran, ditengok nih terjemahannya siapa dulu gitu. Itu kan berbeda case-nya, Bang. Makanya kita harus lihat ini imam ini apanya siapa gitu, Bang. Betul. Iya. Itu benar itu. Tapi bukan pada persoalan ini imam siapa, ini imam siapa. Nabi mengatakan bahwa Al-Quran itu terdiri dari 2. Ini kok kita jadi bahas Al-Quran ya. Al-Quran itu terdiri dari 2. Yang pertama ayat yang muhkamat, yang kedua ayat yang mutasyabihat. Kemudian dia melanjutkan bahwa ayat yang muhkamat itu adalah jantungnya Al-Quran. Sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran itu bersifat muhkamat. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Tidak mungkin petunjuknya, kalau secara logis ya, tidak mungkin petunjuknya didesain dengan bahasa-bahasa yang lebih banyak, bahasa perumpamaan, bahasa metafora, atau bahasa semiotik. Apalagi dengan menyadari bahwa pada masa kitab suci ini turun adalah masa pada orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, atau orang-orang dengan pemikiran terbatas. Nabi menegaskannya bahwa kami adalah umat yang ummi, tidak tahu membaca dan berhitung, maka kami melakukan ini, melakukan itu. Poin saya sebenarnya adalah bahwa kita jangan terpenjara oleh paradigma berpikir beberapa abad yang lalu, bahwa yang menjadi domain untuk menentukan pemaknaan kitab suci adalah ulama. Kembalilah pada Al-Quran, pelajarilah sendiri. Karena berkali-kali Al-Quran mengatakan, this is a hudan, this is a hudan, ini adalah petunjuk, ini adalah petunjuk. Tetapi sekali lagi kita selalu terpeleset. Dibenturkan adalah Al-Quran sebagai petunjuk dengan yang namanya pendapat ulama. Ketika kita mau mengedepankan Al-Quran sebagai petunjuk, maka orang-orang yang tidak mau melihat kebenaran itu mengatakan, ulama yang mana yang bilang begitu? Dan itu yang kadang melemahkan kita sebagai umat yang dititipkan Al-Quran ini. Karena Nabi-Nabi adalah penyampai pesan Tuhan. Kita adalah subjek yang diberi pesan itu. Begitu, Bang. Siap, saya pun setuju dengan Abang. Karena Allah bilang kan Al-Quran itu udah dirancang sedemikian mudah untuk dipelajari. Jadi untuk kita minimal terjemahannya kita tahu, nggak usah. Kan ada terjemahan, ada tafsiran. Nah, tafsiran itu yang kadang membenturkan kita dengan apa ya, keinginan dakwah kita yang sangat besar. Padahal terjemahannya jelas. Sama seperti teman-teman mungkin yang belum flat earth, begitu baca terjemahannya kayak bingung ya kan. Tapi setelah jadi flat earth, begitu baca terjemahannya jadi masuk akal ya kan. Jadi lebih mudah masuk kanubari. Jadi ya kayak gitulah. Ya kita kembali bahas soal sistem pemerintahan. Oh siap Bang, siap. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya tentang materi Bang Irwindi dari sisi ini, kali. Boleh ya? Silakan Bang, Bang Noting. Halo Bang, jadi Bang. Adi Bang, jadi. Oh siap. Silakan. Sebelumnya salam kenal nih untuk semuanya. Salam kenal Bang. Oke. Mas Irwin, ini agak liar sedikit ya, agak keluar dari tema atau pembahasan barusan. Cuman saya dapat sih poinnya tadi. Ini saya manggilnya Bang Irwin atau gimana ya? Atau siapa ya? Baik. Saya atau master. Ya? Mas lah. Oh, apa Bang manggilnya? Baik. Terserah lah. Oh ya, oke. Jadi gini, Indah. Oke, ini tidak bermaksud mendahului kalian ataupun aku juga tak kabur gitu ya, ataupun di atas kalian, enggak, ini kita semua tuh sama lah. Jadi kenapa saya bisa percaya flat earth itu, pertama itu dari surat Al-A'raf Alif Lam Mim Sad. Oke, itu tempat tertinggi. Nah itu relate kepada ayat kursi yus sama wati wal art gitu loh. Jadi kedudukan Allah itu sepenuh langit dan bumi lah ini ya, yang ada di dalam diri manusia juga. Halo Bang. Hilang suara. Halo, ada? Lanjut. Ya, sudah. Oke. Jadi, fun fact-nya gini, apa yang aku selamin selama ini, bukan kita tekstual untuk menerjemahkan Al-Quran, karena itu terlalu bias kalau kita hanya menerjemahkan secara tekstual ya. Lebih ke esensi value-nya ya, di ayat kursi itu kan ada yus, kursi yus sama wati wal ard. Ketahuilah kedudukan Gusti Allah gitu loh. Meliputi seluruh langit dan bumi gitu. Dan itu relate ke Al-A'raf itu tadi. Dan juga Al-Kalam yang nun. Jadi gak akan ada manusia yang bisa keluar dari dinding tersebut sebenarnya. Ada di soal 6 ayat berapa gitu ya. Saya kurang tahu juga ya, kurang spesifiknya gitu. Lebih ke ketahuilah bahwasanya manusia itu dikasih dinding gitu loh, antara hati dan sir gitu loh. Jadi iridensi dan transidensi gitu loh. Itu yang membuat kita itu jadi gak mau tahu akan dunia luar dari bumi ini gitu sebenarnya. Padahal di dalam diri kita tuh banyak gitu. Dan juga untuk pembahasan terkait hadis atau para sahabat segala macam gitu kan, bahwasanya Rasul itu mengajarkan cinta dan kebenaran yang dikawinkan gitu. Bukan hanya cuman kebenaran, tapi cinta pun dikawinkan sama si Rasulullah ini. Jangankan itu, kita baca ihdinash shiratal mustaqim itu untuk kami bukan egois untuk aku, tunjukkan aku jalan lurus, tidak. Tapi kami-kami itu meliputi alam semesta ini, semua makhluk, siapapun itu. Mau yang non, atau yang gimana gitu. Jadi kalau terlalu kita membenarkan atau asumsi liar gitu kan, untuk sebuah hadis, sebuah ini, itu sebenarnya personal, nggak bisa di umum atau di publik gitu. Karena akan bias kemana-mana, yang satu punya pendapat A, yang satu punya pendapat B gitu kan. Yang real di diri kita aja, yang apa sih yang impact-nya gitu. Oh ini impact-nya buat kita tuh mutmainah nih, buat kita tuh damai, buat kita tuh senang gitu, damai gitu. Ya silakan dilanjut kalau ada pertanyaan, nanti aku bisa langsung connect lagi. Terima kasih. Baik. Jadi, sekedar tambahan ya. Jadi saya sengaja tidak membuat catatan terlalu panjang untuk materi ini. Karena saya berharap bahwa ada perhatian dari teman-teman, ada pertanyaan. Makanya saya mempercepat-cepat tadi bagaimana kejadian pada masa revolusi Prancis, bahwa Raja Louis XVI seperti ini, kemudian liberté, égalité, fraternité itu seperti apa, kemudian bagaimana kita memahami demokrasi sendiri yang cenderung bergeser dari pemaknaan sebenarnya. Saya berharap ada teman-teman dari yang basic ilmunya ilmu sosial, dan mari kita diskusikan soal itu. Karena saya beberapa kali menemukan orang basic keilmuan sosial tapi tidak memahami ini, bahwa apa yang kita kenal selama ini dengan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu adalah bahasa-bahasa indah untuk mengaburkan pandangan kita tentang yang namanya demokrasi. Demokrasi itu adalah demos kratos, kehendak rakyat. Kalau demonstrasi itu menyampaikan kehendak, gitu kan, dari bahasa Yunani. Nah, demokrasi, kita kembali ke materinya. Demokrasi, kehendak rakyat itu adalah sesungguhnya mempersempit kekuasaan elit. Itu poin utamanya. Saya berharap sebenarnya ada teman-teman yang mempertanyakan substansi dari materi kita malam ini, bukan bergeser ke sana kemari, gitu. Ya, minimal bagaimana sistem kekhalifahan yang ternyata saya pun membantah itu. Banyak dari komunitas-komunitas di luar sana yang mengklaim diri sebagai komunitas rindu khilafah, tetapi membicarakan tentang kekhalifahan Utsmaniyah, Ottoman, yang dalam sudut pandang saya justru Utsmaniyah sendiri adalah periode gelap masa kekuasaan Islam. Utsmaniyah mencoreng wajah Islam. Saya berpendapat, tapi ini pendapat pribadi ya. Kalau bersedia ya kita diskusikan. Saya berpendapat bahwa Sultan Al-Fatih justru menancapkan duri yang sangat besar, membuat jurang yang hampir tidak bisa lagi ditimbun untuk memisahkan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Isa. Kekristenan Ortodoks dalam tinjauan saya adalah pihak yang paling disakiti oleh dinasti Utsmaniyah, utamanya pada masa Al-Fatih. Al-Fatih menggunakan 3 senjata utama yang seharusnya menjadi rasa sakit hati dari kekristenan Ortodoks Konstantinopel, yang kemudian Konstantinopel berubah wujud menjadi Rusia hari ini. Kalau mau pembuktiannya silahkan teman-teman browsing di internet logo Konstantinopel, kemudian carilah logo Rusia, dan Anda akan melihat bagaimana Rusia sesungguhnya adalah Konstantinopel di abad modern. Dan dapat kita saksikan bahwa Rusia sebagai negara mayoritas Ortodoks justru yang memberi perhatian paling besar terhadap penderitaan orang-orang di Palestina, orang-orang di Suriah. Ya kita kembali lagi ke temanya. Mudah-mudahan ada yang bisa yang bertanya, karena saya menyampaikan ini justru untuk memancing pertanyaan dari teman-teman. Baik. Ya balik lagi bang ya, karena kekuasaan itu manusia yang menjalankan. Karena manusia itu kan selemah-lemahnya iman ya bang ya. Jadi mudah disusupi. Jadi kita memang tidak bisa mentoleransi hal sekecil apapun yang bisa menyebabkan teracunnya kita dengan hal-hal tersebut. Jadi ya, gak ada yang sempurna dari suatu sistem pemerintahan. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya, Bang. Boleh dilanjutkan lagi materinya, Bang. Supaya memantik teman-teman rasa ingin tahunya. Supaya bisa kita bangun lagi alur diskusinya, Bang. Bagaimana maksudnya? Jadi saya lanjut persoalan demokrasi. Iya, lanjut, Bang. Sampai yang, iya, Bang. Silakan. Jadi demokrasi yang ada hari ini adalah bentuk pemerintahan yang terdesain secara sistematis dimulai dari sejarah-sejarah di abad lampau. Kalau kita melihat dari sisi geopolitik, ya saya sedikit nyerempet ke sisi geopolitik, Kesultanan Utsmaniyah diprovokasi untuk menyerang Konstantinopel atau Bizantium Suci. Ketika Utsmaniyah menjadi menancapkan hegemoni kekuasaannya di dunia, sesungguhnya itu membuka jalan lebar untuk Inggris menjadi penguasa. Kenapa seperti itu? Kita perhatikan secara geopolitik. Jadi Konstantinopel itu berada pada wilayah yang disebut dengan segitiga emas Timur Tengah. Dia ada di persimpangan jalur sehingga orang-orang dari Eropa, pedagang-pedagang dari Asia, ketika ingin ke arah Eropa dan sekitarnya, dia harus melewati wilayah Konstantinopel. Nah, ketika Utsmaniyah berkuasa di sana, kekuasaan Utsmaniyah ini menyebabkan Inggris memulai penjelajahan samudra. Karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan untuk melawan hegemoni dari Utsmaniyah. Penjelajahan samudra seperti yang kita diajarkan di sekolah dulu menjadi tonggak penjelajahan samudra dengan tiga prinsip utamanya, yaitu gold, glory, dan gospel, menjadi tonggak penjajahan semua negara-negara lain. Nah, inilah yang membuat Inggris berkembang menjadi sebuah negara besar yang akhirnya bisa bersaing dengan Ottoman Empire. Di era Perang Dunia Pertama, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa Inggris justru memprovokasi Rusia sebagai tandingan utama dari Ottoman Empire. Nah, sesudah Perang Dunia Pertama, muncullah Inggris menghegemoni dunia dengan pound sterlingnya. Penghujung Inggris, ini bukan sesuatu yang tidak direncanakan. Ini adalah sesuatu yang direncanakan bagaimana menggiring dunia pada pola-pola pemerintahan non-turun-temurun atau sistem monarki. Yang banyak kita ketahui bahwa pertemuan di Bretton Woods hanya sekedar membahas bagaimana mengatur sistem ekonomi dunia. Tapi saya meyakini bahwa tidak seperti itu. Di belakang layar, mereka sudah memetakan dunia pada pertemuan itu. Jadi bukan sekedar memetakan ekonomi dunia, tetapi mereka betul-betul memetakan dunia secara utuh. Negara apa yang harus senantiasa menjadi negara industri atau negara produsen seperti Jerman, Jepang. Negara apa yang harus senantiasa menjadi negara konsumen seperti Indonesia, India, dan lihat pola-polanya. Bahwa negara dengan geografi yang luas seperti Indonesia dan India akan selalu seperti itu saja. Mereka akan terus menjadi konsumen karena memang penduduknya yang banyak, maka pola pikirnya digiring untuk menjadi negara yang konsumtif. Negara-negara yang wilayahnya kecil memang sudah terdesain oleh mereka untuk menjadi negara industri atau negara penghasil. Hegemoni Inggris ini kemudian dialihkan. Bagaimana cara mengalihkannya? Itu tadi dengan menghentikan sistem monarki, tetapi yang bisa kita saksikan hari ini Inggris tetap dengan sistem monarkinya. Kenapa seperti itu? Karena hanya dengan sistem monarki sehingga masyarakat yang hidup di wilayah Britania itu tidak berkuasa. Sementara untuk negara-negara yang lain seperti Indonesia misalnya, kita dasar sejarah kita sebenarnya adalah negara monarki. Kita mengenal kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Gowa, dan banyak sekali. Kutai Kartanegara, semua berbentuk kerajaan. Tetapi kita diharuskan mengikuti mereka. Maka muncullah ide menjadikan negara kita negara republik. Mari saya perlihatkan bagaimana sekiranya kita tetap berada dalam pola-pola negara monarki. Ketika dikatakan pandemi misalnya, maka terlalu banyak kepala pemerintahan dari negara-negara monarki ini yang harus dikelola oleh mereka. Dengan menjadikan Indonesia negara republik, satu pemerintahan yang berpusat menjadi lebih mudah untuk mereka. Seperti itulah banyak negara-negara dikuasai oleh kekuatan yang jahat ini dengan menceritakan kisah-kisah yang menarik tentang kebaikan dari yang disebut demokrasi. Seperti bagaimana kita diceritakan bahwa revolusi Prancis adalah suara kebenaran yang muncul untuk melawan monarkisme dan kekuasaan gereja. Yang kemudian ternyata hari ini di Prancis jauh lebih banyak orang-orang yang justru memilih untuk tidak beragama. Bahkan bisa kita lihat di beberapa negara LGBT justru bukan sekedar diperbolehkan, tetapi menjadi cara hidup manusia hari ini. Di Eropa, kalau dan ini beberapa tahun yang lalu ketika saya mencari, di Eropa sekarang justru Nasrani bukan lagi agama yang dominan. Di Eropa pada beberapa negara justru ateisme menjadi pola hidup dominan, cara hidup yang lebih banyak dipegang, dianut oleh masyarakatnya. Kenapa seperti itu? Itu tadi, kemunculan dari yang disebut sebagai liberalisme, bahwa manusia baik dalam pola pikir, dalam mencari kemerdekaan ekonominya, itu tanpa batas, tidak lagi diatur oleh pemerintah. Pemerintah tidak punya wewenang untuk mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah hanya mengatur persoalan politiknya. Mungkin itu dulu, siapa tahu ada yang mau bertanya. Baik, teman-teman, apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bang, mau tanya, Bang. Sistem yang gimana nih yang ideal untuk misalkan negara kita nih? Kalau misalkan memang demokrasi seperti itu. Saya tadi itu juga sempat di YouTube ya. Maksudnya demokrasi sendiri di kita tuh sudah cukup menghabiskan banyak uang sekali gitu. Dari pemilihannya seperti itu. Kemudian dibandingkan dengan sistem pada saat memang dulu zamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat itu sudah ada penggantinya yaitu Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar meninggal itu dia sudah mewasiatkan pada orang-orang yang berilmu. Karena pada saat zaman Rasulullah itu sudah tahu nih ilmunya itu seperti apa. Kemudian pada saat zamannya Umar bin Khattab untuk meneruskan itu sampai Umar bin Khattab menyuruh sahabat, keenam sahabat yang pada saat itu ada info bahwasanya mereka adalah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dan sahabat-sahabat itu ya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah mungkin ya. Terus yang lain-lainnya. Dan akhirnya ya Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka bermusyawarah akhirnya orang yang berilmu diantara mereka dan yang paling banyak hadisnya mengenai sahabat ini pada saat itu adalah Utsman bin Affan. Akhirnya jadilah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang ini diterapkan model seperti itu ya, seperti memang kalau misalkan saya melihat itu zaman sekarang ini kan ketika ada demokrasi itu berarti kan hanya pilihan-pilihan-pilihan, jadi suara terbanyak itu yang dipilih, padahal dari masyarakat sendiri suara itu bisa dibeli gitu. Bisa dibeli ya. Sehingga tidak anu sampai apa namanya terjun ke rumah-rumah untuk memberikan. Nah itu sebenarnya enggak dikatakan fair. Tapi ketika kembali lagi misalkan zaman sekarang itu dikembalikan contohnya pada saat zaman dahulu, itu kan pasti akan menimbulkan suatu gejolak ya. Kalau misalkan gimana sekarang ini banyak yang haus kekuasaan atau apa. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau mengembalikan sistem yang maksudnya pemerintahan yang ideal pada saat zaman dulu, gimana ya? Itu sih, Bang. Terima kasih. Jadi gini, adapun yang disebut ideal, ketika kita mengembalikannya pada informasi kitab suci, saya yakini bahwa informasi kitab suci, baik itu Torah, Injil, maupun Al-Quran, pasti sama polanya karena muncul dari Tuhan yang satu. Nah, bagaimana Al-Quran menerangkan pola pemerintahan ideal adalah bagaimana Tuhan menjelaskan tentang khalifah, khalifatan fil ard atau kekhalifahan di dunia. Itu sangat terang di dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama, pola yang ideal adalah pola yang tidak terintimidasi. Pemerintahan yang tidak bisa didikte oleh pemerintahan-pemerintahan yang lain. Kemudian, pola yang ideal adalah yang berhukum bukan pada hukum manusia, tetapi berhukum pada hukum-hukum moralitas. Dalam bahasa Al-Quran, fahkum bainan nasa bil haq, berhukum pada hukum kebenaran. Maaf, saya tidak mengatakan pada hukum agama, karena kita akan selalu berbenturan pendapat dengan teman-teman yang lain kalau kita mengedepankan hukum agama. Karena Tuhan pun tidak berbicara hukum agama. Tuhan berbicara hukum kebenaran. Fahkum bainan nasa bil haq, menetapkan hukum. Fi ahkam, menetapkan hukum dari seluruh manusia di atas kebenaran. Itulah pola-pola yang ideal. Lantas jika pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mau mengembalikan ke sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena dibutuhkan mungkin manusia yang punya tulang belakang yang cukup kuat. Mungkin tulang belakang yang terbuat dari besi untuk bisa mengembalikan sistem itu seperti bagaimana idealnya. Karena kenyataan inilah, maka Tuhan tidak mengisyaratkan kita untuk melawan sistem secara frontal. Tuhan mengisyaratkan kita untuk menjauh dari sistem itu, sebagaimana Musa berlari dari kekuasaan Fir'aun. Dan Tuhan menolongnya dengan membelah Laut Merah, sebagaimana Tuhan mengisyaratkan pemuda Al-Kahfi berlari menjauh dari sistem kekuasaan seperti itu. Kalau sekali lagi, kalau kita bermimpi untuk berkomunitas dan melawan sistem yang zalim itu, justru kita menjauhi isyarat Alkitab, menjauhi isyarat Al-Quran. Isyarat Al-Quran mengatakan menjauhlah dari sana, dalam arti bahwa gunakan instrumen-instrumen informasi dari kitab suci untuk konsumsi pribadimu. Ajaklah orang untuk menggunakan itu, seperti Bang Fanboy misalnya mengajak kita, ayo beberapa dari kita kembali menggunakan dinar dirham seperti pola-pola Rasulullah misalnya. Ayo kita kembali menggunakan musyawarah dalam menyepakati sebuah hal yang akan kita putuskan bersama. Karena itulah pola-pola yang dilakukan oleh Nabi kita, dan saya yakin dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Tetapi mohon maaf kawan-kawan, ketika kita ngotot mengatakan kita melawan sistem secara frontal, justru kita menjauh. Sekali kita menjauh dari syarat Al-Quran dan juga isyarat Nabi. Nabi mengatakan begini, jika kamu menyadari bahwa Dajjal dan bala tentaranya ada di sekitarmu, maka you have to back to your home. Kembali ke rumahmu, kunci pintu-pintu rumahmu, lindungi rumahmu dengan bacaan suratul kahf. Dia tidak bilang lawan dia. Nabi tidak bilang begitu. Nabi mengisyaratkan bahwa sekiranya aku ada di masa itu, maka aku akan mendebatinya dengan hujjah, dengan argumentasi yang kuat. Dan sekiranya aku tidak ada pada masa itu, maka salah seorang dari kalian harus mendebatinya dengan hujjah, dan aku dan Allah akan menjadi penolongmu. Hal terjauh yang Rasul isyaratkan adalah berargumentasi yang kuat untuk melawan sistem, bukan melawan dengan frontal. Seperti itu, karena kan pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara kita untuk kembali ke sistem. Mohon maaf, hari ini tidak ada jalan untuk kembali. Kita menunggu kasih sayang Tuhan. Tuhan akan memunculkan tokoh-tokoh akhir zaman yang akan membawa zaman itu kembali pada masa kekhalifahan. Sebagaimana Nabi sudah isyaratkan bahwa dari era kekhalifahan akan muncul era pemerintahan turun-temurun. Kemudian akan terganti pada era Mulkan Jabariyah. Oke, saya terangkan lagi sedikit mengenai era Mulkan Jabariyah. Karena saya pun sempat salah dalam memahami ini. Dulu saya menganggap bahwa kemungkinan yang dimaksud era Mulkan Jabariyah akan memunculkan satu tokoh pemimpin sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Namrud, yang di atas satu kepemimpinan tunggal. Ternyata saya keliru. Kita belum sampai pada era satu kepemimpinan tunggal yang Mulkan Jabariyah. Kita sedang berada dalam prosesnya, yaitu semua sistem yang terbangun mendukung era Mulkan Jabariyah itu. Contohnya begini, ketika PBB mengatakan bahwa, PBB melalui WHO mengatakan bahwa, saya tambah anggaran kesehatanmu jika persentase penggunaan vaksin sekian persen. Maka yakinlah setiap pemerintah negara akan bercitah ke bawah, ke seluruh jajaran, ke tingkat provinsi, ke tingkat kota, ke kabupaten, bahwa kalau penggunaan vaksin mencapai sekian persen, saya akan tambah anggaran kesehatan. Maka seluruh pemimpin-pemimpin kecil di setiap jenjang kekuasaan, di setiap jenjang pemerintahan akan berpola Mulkan Jabariyah. Mulailah misalnya dari tingkat desa akan mengatakan bahwa kita tidak fasilitasi pembuatan KTP kalau you tidak divaksin. Ini adalah pola-pola Mulkan Jabariyah. Dan bagaimana kita bisa terlepas dari itu? Tidak ada jalan. Jalannya adalah hindari itu. Oke? Siap, siap. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada, materi abang masih ada lagi, bang. Oke, saya tambahkan sedikit. Karena tidak biasanya kita cuma sampai jam segini ya. Tidak apa-apa. Jadi ya, saya ingin memperlihatkan bagaimana informasi kitab suci. Sebentar. Jadi minggu depan bukan saya ya? Bukan saya yang bawa materi ya? Rencananya bukan, bang. Oke, kalau begitu saya lanjut. Jadi saya ingin memperlihatkan dan semoga apa yang saya sampaikan di penghujung materi ini bisa menjadi minimal menjadi pegangan pemikiran untuk teman-teman bahwa inilah yang menjadi keinginan penguasa-penguasa hari ini terhadap keseluruhan masyarakat. Dan ini diisyaratkan juga di dalam kitab suci. Sebelumnya saya buat disclaimer dulu karena saya sama sekali tidak berniat menafsirkan Al-Quran. Saya hanya menjadikan kisah ini sebagai jalan inspirasi untuk menyampaikan materi terakhir dari yang namanya era Mulkan Jabariyah atau yang kita kenal dengan era demokrasi. Saya bakar rokok dulu. Jadi, ada sebuah kisah menarik. Ada seorang guru bijaksana yang terpeleset menjatuhkan dirinya pada kesombongan, yaitu ketika sang guru bijaksana ini ditanya oleh muridnya. Mungkin andalah orang paling pintar sejagat raya. Sang guru bijaksana ini terpeleset mengatakan, ya, sayalah mungkin yang paling pintar. Maka dia ditegur oleh Tuhannya dengan disampaikan bahwa kalau kau mau melihat yang paling pintar, yang lebih pintar dari darimu, carilah dia, temuilah dia di pertemuan dua laut. Maka guru bijaksana itu berjanji bahwa dia tidak akan berhenti berjalan sampai dia tiba di Majma'ul Bahrain, pada pertemuan dua laut. Nah, dalam proses pencarian, proses edukasi, kita diceritakan tentang tiga kejadian yang seluruh kejadian ini menurut saya menggambarkan pola-pola pemerintahan hari ini. Pada perjalanan pertama, sebelum perjalanan dimulai, guru bijaksana ini ketika tiba di Majma'ul Bahrain, ketika tiba di pertemuan dua laut, dia diberi persyaratan. You jangan nanya, apapun yang kulakukan jangan nanya. Nanti di ujung saya sampaikan. Maka dia berkata, semoga saya termasuk orang yang sabar. Maka dimulailah perjalanan itu. Di perjalanan pertama, guru beliau ini membocorkan sebuah perahu yang membuat mereka terlambat untuk sampai di tujuan. Nah, guru bijaksana ini terpeleset dan bertanya, ya guru, kenapa tadi you bocorkan perahu itu? Nah, ente gagal. Kemudian terjadi komunikasi, diberi kesempatan sekali lagi, maka dilanjutkanlah perjalanannya. Nah, kita mendengar kisah bahwa guru dari sang guru bijaksana ini pada perjalanan kedua membunuh seorang anak kecil yang membuat sang guru bijaksana kembali terpeleset dan mempertanyakan itu. Kemudian dijawab lagi, you gagal. Kemudian sang guru bijaksana ini kembali meminta maaf, dilanjutkanlah perjalanan ketiga. Saya tidak terlalu bertele-tele dalam menceritakan ini, karena kita sudah tahu cerita ini. Saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan hari ini berusaha digambarkan oleh kisah ini. Nah, pada perjalanan ketiga, diceritakan bahwa guru dari sang guru bijaksana ini tiba di sebuah kampung yang aneh, dengan manusia-manusia yang pelit. Kemudian yang lebih aneh lagi, karena sang guru membangun rumah untuk dua orang anak yatim di tengah kampung dengan orang-orang yang buruk. Nah, pada perjalanan ketiga ini, ketika sang guru bijaksana tergelincir kembali, disampaikanlah segala penjelasan. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana penjelasan dari sang guru bijaksana yang ditemukan di Majma'ul Bahrain mengantarkan kita pada pemahaman seperti inilah. Pada perjalanan pertama, sang guru bijaksana ingin menyampaikan bahwa pasti akan kamu temukan sebuah peradaban dengan kepemimpinan yang jahat, kepemimpinan yang kafir, yang sekiranya kamu tahu keburukan yang akan kamu temui di kemudian hari karena mengikuti sistem itu, kamu akan sampai pada level kesadaran di mana kamu rela merusak sumber mata pencaharian saudaramu, handai tolanmu, bahkan dirimu sendiri demi kau tidak menemukan keburukan yang sekiranya kau mengikuti sistem itu, kau akan bertemu dengan keburukan itu. Mungkin sekiranya kita mengetahui keburukan apa yang akan kita temukan kalau kita membiarkan jarum suntik yang bernama vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita. Sekali lagi, mungkin kita akan jauh lebih menerima bahwa saya rela kehilangan tukin, tunjangan kinerja karena saya PNS. Bahkan mungkin kita akan sampai pada level kesadaran bahwa saya lebih rela kehilangan pekerjaanku daripada menemukan kenyataan keburukan dari apa yang saya lakukan hari ini berdasar atas keinginan para penguasa itu. Mungkin seperti itu pada perjalanan pertama. Pada perjalanan kedua, ini lebih parah lagi. Dan mungkin ini menjadi nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman. Bahwa penguasa yang buruk itu menarget anak-anakmu. Mereka menginginkan anak-anakmu menjadi kafir, menjadi buruk sejak dia masih usia dini, masih usia belia. Di mana keburukan itu sekiranya kau tahu bahwa mereka menginginkan keburukan, kau akan sampai pada level kesadaran di mana kau tidak punya pilihan yaitu membunuh anakmu sendiri. Itulah yang diinginkan oleh peradaban itu. Saya pernah menguji teori ini. Saya bertanya kepada dua orang teman. Pertanyaannya gini. Sekiranya kamu diberi oleh Tuhan pengetahuan yang hak, pengetahuan yang benar, bahwa anakmu akan menjadi seorang LGBT, wa'alaikumsalam, misalnya, apa yang akan kau lakukan? Seorang teman menjawab, saya akan mengajari anak saya agama yang benar. Dan serta-merta saya sampaikan bahwa anakmu akan menjadi seorang LGBT yang paham agama. Keburukan demi keburukan akan muncul ketika kau tidak memilih untuk membunuh anakmu. Seorang teman lagi menjawab, saya akan memotong kemaluannya. Saya mengatakan bahwa dia akan menjadi LGBT yang disodomi dari belakang karena dia tidak punya kemaluan. Ketika kamu diberi pengetahuan yang hak bahwa mereka menginginkan mengkafirkan anak-anakmu sampai pada level kekafiran di mana kalau kau sadari itu, kau akan lebih memilih untuk membunuh anak-anakmu. Itulah yang diinginkan oleh peradaban hari ini dengan seluruh instrumen hidup yang bisa kita lihat sehari-hari. Bagaimana pada generasi saya dulu kita masih salim kepada orang tua. Anak-anak kita sekarang tidak lagi seperti itu. Mereka menginginkan keburukan anak-anak kita. Dan pada perjalanan yang ketiga, yang terakhir teman-temanku, dan pada perjalanan ketiga, ayat ini luar biasanya, kisah ini luar biasanya, karena dia tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi dia memberi solusi. Kalau kau ingin terlepas dari itu, jangan biarkan orang lain. Harus dirimu sendiri. Jangan menitipkan anak-anakmu, mohon maaf, jangan menitipkan anak-anakmu pada tempat penitipan anak, meskipun tempat penitipan anak itu bernama pesantren. Didik anak-anakmu, karena didikan terbaik anak-anak adalah dari ibunya. Nabi berpesan bahwa madrasah paling utama untuk anak-anak adalah ibunya. Kau harus memulai dari dirimu sendiri, menitip untuk anak-anakmu ajaran-ajaran agama sebagaimana ajaran nabi-nabi, dan yang lebih utama, mulai menyimpan hari ini bekal untuk mereka di masa depan. Itulah yang sedang kita hadapi. Peradaban kafir yang menginginkan kita ada pada peradaban kafir itu dan menarget anak-anak kita untuk menjadikannya kafir sampai pada level terburuk. Itu teman-teman. Oke. Hey, udah pada tidur kan? Baik. Belum, belum. Mas mendengarkan dengan baik. Ini bahasan Bang Irwin yang ketinggian apa saya yang terlalu bodoh ya? Kenapa? Tidak, Bang, begini. Ketika kita hanya membaca, hanya mendengarkan, maka kisah ini hanya menjadi dongeng pengantar tidur. Saya ingin memberi teman-teman penyadaran bahwa inilah yang terjadi. Ini terjadi di depan kita, bagaimana mereka melalui TikTok berusaha mengkafirkan anak-anak kita. Ini yang diceritakan oleh ayat ini. Baik. Thank you, Bang. Sorry, Bang. Marah lagi. Ada korelasinya. Apa namanya? Teman-teman ada yang mau disampaikan tentang materi terakhir dari Bang Irwindi? Saya cuma ingin menambahkan, mungkin ini yang disebut dengan Iqra ya. Membaca. Bacalah. Bukan, Bang. You keliru, Bang. Iya, keliru, Bang. Saya luruskan pemahaman itu besok-besok. Jangan, saya cari korek dulu, ini korek gua habis gasnya. Siap, siap, siap. Ah, boleh selalu ngomong-ngomong Musa. Bahaya. Teliti sekali ini. Iya. Oke, karena tidak ada yang bertanya dari temanya Bang Irwindi, kita masuk ke sesi kedua yaitu diskusi dan tanya jawab. Teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan di luar dari tema kita pada hari ini? Saya persilakan. Bang, aku Bang. Silakan, silakan. Aku rajin bertanya ini. Bang Irwin, itu kan tadi ada sempat masalah terjemahan Al-Quran, tempat disinggung juga Bang Fangboy ya. Itu memang kan kalau Al-Quran sendiri nggak mungkin dimelencengkan ya, kayaknya nggak mungkin dimelencengkan. Tapi kalau terjemahannya, itu mungkin nggak dimelencengkan, Bang. Terima kasih. Ya, justru itulah. Jadi kita harus memahami, mendudukkan Al-Quran pada posisinya. Bahwa Al-Quran bukanlah tulisan-tulisan itu. Al-Quran adalah kalimat-kalimat Tuhan, ucapan-ucapan Tuhan. Itulah yang tidak bisa berubah. Sementara tulisan-tulisan itu masih mungkin, masih sangat mungkin untuk diselewengkan. Apakah dalam translate-nya, apakah dalam penafsirannya. Dan kita akan kembali terjebak pada persoalan itu ketika kita kukuh menggenggam bahwa penafsiran harus menjadi patokan utama kita. Kenapa saya selalu mengatakan bahwa kembalilah pada Al-Quran, pelajari Al-Quran. Al-Quran itu hudan. Mau menggunakan translate atau bukan, kembalilah pada Al-Quran. Yang menjadi penyakit hari ini banyak di antara kita. Mohon maaf saudara-saudara, tidak ada niatku untuk meng-underestimate. Banyak dari kita ketika disampaikan bahwa you have to back to the Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Apa yang mereka lakukan? Mereka pulang. Menonton YouTube. Mendengar ucapan-ucapan ulama bercerita. Atau mendengar orang-orang yang bergelar ustadz bercerita. Dan tersenyum bangga mengatakan saya sudah mempelajari Al-Quran. Itu keliru. Nanti saya bagikan di grup. Bahwa ada satu ayat dari Al-Quran sangat menyentil kita. Yaitu ketika Rasulullah sendiri berbicara kepada Tuhannya. Bahwa sungguh umatku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Saya hanya, karena saya bukan ustadz ya, saya tidak hafal. Itu surah apa dan ayat berapa nanti saya bagikan. Bahwa hari ini itu terjadi. Kita mengabaikan kitab suci kita. Kita, dan apa yang menyebabkan kita mengabaikan kitab suci? Tadi jawabannya adalah sebahagian besar muncul dari pemikiran kita sendiri. Bahwa yang harus saya dengarkan adalah pendapat ulama. Ya, gitu. Halo? Baik. Oke, okay, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih penjelasannya. Baik. Tadi saya berpikir bahwa bakalan banyak yang protes ini karena saya bahas ayat-ayat Al-Quran lagi. Tapi ya, mohon maaf kenapa saya menggunakan bahasa guru yang bijaksana. Supaya teman-teman tidak membatasi diri. Kadang menjadi penyakit menurut saya di antara kita ini. Bahwa ketika kita membahas, kita ingin menyampaikan kebaikan, kebenaran. Kita selalu dibatasi dengan itu. Bahwa you menafsir seenak jidat you. Tidak seperti itu, teman-teman. Makanya saya dalam disclaimer tadi saya menyampaikan bahwa saya hanya menjadikan ini sebagai inspirasi. Bahwa apa yang saya pelajari, apa yang saya renungkan, seperti itulah yang terjadi. Ayat ini tadi ketika disampaikan oleh non-muslim dan dipertanyakan, you dalam ajaran agamamu itu ada kejadian di mana seorang bijaksana membunuh anak kecil. Coba bayangkan, kita harus punya kemampuan menjawab itu bahwa ini adalah ayat yang bersifat semiotik, yang justru ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat zaman hari ini. Inilah yang butuh interpretasi sebenarnya. Tapi mohon maaf sekali lagi, karena interpretasi ulama-ulama kita terdahulu tidak mengajarkan kita untuk melihat zaman hari ini. Mengapa demikian? Karena ulama-ulama terdahulu tidak hidup di zaman hari ini. Ya, kadang suaraku agak meninggi. Kita lanjut bahas yang lain lagi. Baik, teman-teman. Aman, Bang. Aku malah senang memang secara bahasa Bang Irwin ini senang, Bang. Nah, karena dia memang ya bukan sedikit sih. Hampir sepenuhnya kayak mendapat informasi di luar yang biasa kita terima. Kalau secara pribadi, aku senang sih, Bang, karena mendapat wawasan baru. Tinggal sayangnya atau aku sendiri tinggal mencerna, benarkah ini seperti ini atau memang sebenarnya bukan begini, tapi dia melencengkan. Itu menurut pendapat pribadiku sih, Bang. Udah gitu soal ini, Bang, soal kalau ada ustaz-ustaz ceramah di masjid, itu memang seringnya sih didengar yang dibahas itu-itu saja tentang pahala, neraka. Maksudnya enggak adakah ulama yang membahas Al-Quran itu secara ilmiah gitu. Secara ilmiah benar-benar yang di luar dari yang biasa dibahas lah. Itu kalau menurutku sih, Bang. Contohnya gini, aku pernah ikut pengajian yang menyatakan kalau Nabi Muhammad pas Isra Mi'raj itu kan umumnya kan digambarkan Nabi itu ke Isra Mi'raj kan menaiki sejenis apa binatang seperti kuda yang ada sayapnya. Tapi malah di pengajian aku pernah ikut di tahun 2000, Nabi itu Isra Mi'raj ya hanya duduk di kursi lalu dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, gimana pendapat Bang Erwin? Saya mengikuti hadis-hadis yang sudah yang sudah masyhur untuk pendapat itu, bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu bukan perjalanan gaib. Perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan alam syahadah, alam manusia biasa yang sangat luar biasa. Jadi saya terangkan dulu mengenai Isra Mi'raj karena kebetulan ada yang menyinggung ke situ. Jadi sebelum baginda Nabi diisrakan dan dimi'rajkan, ada kejadian yang mendahului itu, di mana disampaikan bahwa dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci. Nah, hati ini apakah sedang menceritakan hati dalam bahasa metafora, yaitu kalbu manusia. Kalbu manusia yang selalu berpihak pada kebenaran. Ataukah sesungguhnya hati ini adalah sesuatu yang secara literally daging di dalam tubuh manusia. Maka kita mengenal hadis lain yang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang ketika baik daging itu, maka baik pula manusianya. Berarti hati yang dimaksud yang dicuci ini adalah daging. Nah, ini semakin mempertegas bahwa perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan gaib. Karena daging itulah yang dicuci. Ini bukan proses gaib, tetapi proses medis yang dilakukan oleh malaikat. Dimasukkan ke dalam tubuh itulah yang diberangkatkan naik ke langit tinggi. Nah, karena ketidakmampuan tubuh itu untuk naik ke langit tinggi, dia difasilitasi kendaraan bernama burak. Ini semakin menegaskan bahwa fenomena ini bukan fenomena gaib. Kalau dia adalah fenomena gaib, ya tidak perlu Nabi difasilitasi. Cukup Nabi tidur-tiduran aja, ruhnya yang sampai kepada Tuhan, menerima perintah sholat dan lain sebagainya. Mengapa Tuhan mendesain kejadian ini bukan sebagai fenomena gaib, tetapi sebagai fenomena di alam syahadah yang luar biasa, justru agar membatasi manusia untuk tidak mengklaim diri pernah juga melakukan itu. Sebagaimana kita melihat banyak di sekeliling kita, ini ajaran-ajaran yang muncul, ajaran-ajaran yang berbalut atau bertopeng rohani, bertopeng makrifat, bertopeng tasawuf, dengan mengatakan bahwa dia bisa terbang, dia bisa seperti ini. Nabi tidak punya kemampuan-kemampuan seperti itu, sehingga dia difasilitasi. Ini adalah kondisi ini, kondisi alam syahadah ini, menutupi kemungkinan manusia di kemudian hari mengklaim-klaim diri bahwa pernah melakukan itu, yang seperti yang dialami oleh baginda Nabi. Ini adalah perjalanan alam syahadah yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia lain. Karena perjalanan ini bukan dilakukan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh Tuhan sebagaimana ayatnya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Hambanya itu tidak berjalan sendiri. Hambanya itu diperjalankan. Bahkan difasilitasi dengan kendaraan. Saya tidak berimajinasi yang berlebihan tentang kendaraan itu. Yang jelas hadisnya berkata seperti itu. Bahwa Nabi kita difasilitasi. Ketika tiba di Masjidil Aqsa, sebelum naik ke langit tinggi, ditambahkan lagi begitu. Dia disuruh memilih meminum susu atau meminum khamar. Nabi memilih susu. Susu ini bukan, sekali lagi, susu dan khamar ini bukan fenomena gaib. Ini adalah fenomena alam syahadah, alam nyata. Seperti kalau istri saya nyuruh milih mau kopi atau susu. Kan seperti itu. Jadi hikmah-hikmah yang bisa diambil dari perjalanan ini adalah bahwa perintah sholat diwajibkan kepada kita. Justru bukan diturunkan perintahnya berdasar wahyu. Tetapi Nabi dijemput menjadikan sholat itu adalah ibadah paling utama yang harus kita laksanakan setiap hari. Yang kedua, itu yang saya bilang tadi, bahwa kejadian ini dirancang oleh Tuhan. Bukan sebagai kejadian atau fenomena gaib. Tetapi fenomena alam syahadah, alam nyata, alam faktual yang luar biasa, justru untuk menutupi peluang orang-orang di masa depan mengklaim-klaim diri pernah melakukan perjalanan seperti itu. Itu mungkin pendapat saya. Oke, terima kasih Bang. Baik Bang Irwin, teman-teman ada lagi yang mau disampaikan atau ingin bertanya di luar tema kita pada malam hari ini? Jangan selalu agama lah, kita bahas kembali. sistem pemerintahan. Iya. Tapi balik sistem terus ke agama ya semua. Oh, sudah tema bebas ya. Oh, minta maaf saya salah. Iya, sudah tema bebas ya. Iya, Bang, sudah tema bebas. Tapi sistem pemerintahan ini bakal banyak mungkin yang teman-teman yang apa ya? Yang pengikut Amir Zemsedi atau pengikut Dinar Dirham itu banyak sangat menyerempet ke sistem pemerintahan orang-orang teman-teman apa ya Dinar Dirham itu. Jadi banyak sekali mereka mengkulik tentang demokrasi, pemberontakan demokrasi dan sebagainya. Jadi sangat berkaitan ya, dengan itu. Iya, demokrasi kan mengusung filosofi bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, atau dengan bahasa yang lebih imajinatif bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetapi itu kebohongan. Tidak bisa suara rakyat menjadi suara Tuhan karena suara rakyat sangat mudah dimanipulasi oleh kepentingan elit. Maka suara paling bijaksana sesungguhnya adalah suara Tuhan. Tuhan yang menentukan aturan. Dia titipkan kepada para amir, bukan kepada para penguasa, kepada para amir. Itu yang terjadi di era Nabi. Sehingga tidak di era Nabi, mereka tidak disebut sebagai mulkan atau raja-raja. Mereka disebut sebagai amir, amirul mu'minin. Pemimpin para, bukan para penguasa. Di mana para amir ini memposisikan dirinya secara sosial sama dengan masyarakatnya. Mereka membiasakan pola-pola bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Itu yang tidak akan terjadi dalam yang namanya demokrasi. Baik itu demokrasi liberal maupun demokrasi sosial. Buku-buku terlalu banyak untuk mengajarkan kita pada bagaimana demokrasi liberal yang berujung pada kapitalisme, bagaimana tentang demokrasi sosial yang berujung pada komunisme, dan semuanya menjadi tidak bisa menjadi ideal untuk diterapkan. Karena fitrahnya memang Tuhan sudah mengatakan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan mengatakan ini justru di mukaddimah, di lembar sejarah. Dia kata khalifah itu justru dia ucapkan Tuhan sebelum dia menciptakan subjek yang akan menangani kekhalifahan. Ini menjadi pondasi yang menyusun seluruh sejarah manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa ada yang disembunyikan dari umat, ya mungkin ada apa yang ada di balik dinding Antartika. Tetapi ketika ditanyakan bahwa apa yang menjadi tujuan, tujuannya tidak akan pernah lepas dari konsep kekhalifahan, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ketika Tuhan mengatakan bahwa ya ada muskun anta wasaujukal jannah wala takrab hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tuhan bercerita tentang sebuah pohon yang kemudian Tuhan sendiri yang menjelaskan pohon itu. Pohon itu adalah pohon kekuasaan yang dimana ketika manusia berusaha untuk mencapai pohon itu, pohon kekuasaan yang tiada putus-putusnya pasti akan menjadikan manusia zalim. Sebagaimana ayatnya berbicara, wala takraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Setiap kali manusia ingin melanggengkan kekuasaan, pasti manusia akan bergeser menjadi zalim. Di ayat lain, Tuhan menyampaikan bahwa muara dari kekuasaan itu berujung pada percabangan. Kurang lebih ayatnya seperti, Qulillahu ta'awwadzubillahi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, aku yang mempunyai semua kekuasaan. Kuberikan kekuasaan kepada siapa yang kukehendaki dan kuambil kekuasaan dari siapa yang kukehendaki. Kumuliakan siapa yang kukehendaki dan kuhinakan siapa yang kukehendaki. Ayat ini spesifik mengantarkan kita pada pemahaman bahwa ujung dari setiap kekuasaan bermuara pada percabangan. Cabang pertama adalah kemuliaan diri dan cabang kedua adalah cabang penghinaan diri sendiri. Inilah mengapa kita melihat dalam semua tingkatan sejarah, dalam semua perjalanan sejarah, bahwa setiap kekuasaan memang hanya berujung pada itu. Ada orang yang menjadi mulia dikarenakan kekuasaan, sebagaimana para nabi terdahulu, ada banyak penguasa-penguasa, tetapi tidak sedikit manusia yang terjerumus pada penghinaan diri sendiri. Mungkin semoga harapannya tidak terjadi di negara kita. Oke, teman-teman, dilanjut lagi. Baik. Teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan mengenai kegiatan kita pada malam hari ini? Seperti tidak ada, Bang Irwin. Apakah ada, teman-teman? Dari saya kayaknya cukup ya. Penjelasannya Bang Irwin juga sangat baik menurut saya. Baik. Bang Irwin, sebelum kita tutup, boleh ditutup dulu Bang Irwin? Ya, mungkin semua isi materi saya cukup menjadi kesimpulan. Yang materi terakhir yang saya sampaikan tadi mungkin harapan saya, itulah yang bisa dikenang teman-teman, bahwa Bang Irwin pernah menyampaikan, perhatikan anak-anakmu. Peradaban ini menarget anak-anakmu. Jangan titipkan anak-anakmu pada sesuatu yang bahkan sangat kau percayai. Pesan Nabi, madrasah terbaik untuk anak adalah ibunya. Ya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Irwin, terima kasih sudah memberikan materi. Bang Irwin, terima kasih. Bang Irwin, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di komputer kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Berakhir sudah komputer kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.